kita semuanya dong. Let's panel, Radesan Pre Indonesia. Mohon untuk ditutup. Bala Ukar Record, Bala Ukar Production. Terima kasih atas kerja. Yang request hitam putih. Terima kasih banyak Respa. Ayo Respa. Semoga rezekinya tambah banyak semua ya. Amin. Dia tampan dan kaya, sangat manja.